Allah ya Allah ya Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah La ilaha illallah Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah La ilaha illallah Allah yang maha rahmat Kami telah bersimpuh Melantunkan salawat Mendapat syafaat Kepada Nabi Muhammad Allah ya Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah La ilaha illallah Ar-Ridho telah ada Dan diri para pemuda Berharap ampunan dosa Karunia Allah Ta'ala Allah, Allah, Allah, Allah